Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ayo suruh masuk Bit, apa Bit? Ya kosong iki sane, ora ono wonge. Qala babu istihbabi ja'lin nawafili tawi iku bab nerangno sunai dadekno piro-piro sholat sunnah. Piro-piro sholat sunnah fil baiti ing dalem omah. Fil baiti ing dalem omah. Sawaun iku podo ar-rotibatu utawi sunnah rotibah wa ghairuha lan liyani rotibah wal amri lan perintah nerangno perintah bitahawuli kelawan pindah linnafilati krono sholat sunnah min maudhi'il faridoti saking tempate sholat fardu. Min maudhi'il faridoti saking tempate sholat fardu awil fasli atau fenang atahawuli awil fasli utawa misah memisah bainahuma ing dalem antarane an-nafilah wal faridoh bainahuma ing dalam antarane an-nafilah wal faridoh dipisah bikalamin kelawan ucapan bikalamin kelawan ucapan. Ini bab nerangno sunnahnya menjadikan sholat sunnah itu di rumah, baik sunnah rotibah qobliyah ba'diyah ataupun yang bukan rotibah, dan sunnahnya lagi setelah melakukan sholat fardu itu pindah tempat untuk melakukan sholat sunnah. Jadi tempat yang digunakan sholat sunnah jangan yang tadi digunakan sholat fardu. Atau kalau nggak pindah tempat antara sholat fardu dan sholat sunnah dipisah dengan ucapan ngomong-ngomong neng koncone, nah, itu sunnahnya demikian. Qala an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna nabiyya saduni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten kanjeng Nabi sallu ngendika sallu sallu salato sapa sira kabeh ayuhan nasu he eling-eling manungsa fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh. Uzwa uga ketok rajin nanti uzwa. Hah? Di mana? Oh, ada anu sini. Fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh. Fa inna afdhalash sholati krono setuhune luwih utama-utamane salat krono setuhune luwih utama-utamane salat iku salatul mar'i salate seseorang fi baitihi ing dalem omahe almar'i fi baitihi ing dalem omahe almar'i illal maktubata kecuali salat fardu illal maktubata kecuali sholat fardu muttafaqun alaih. Enten nggih. Jadi sholatlah di rumah kalian kecuali sholat fardu. Nggih, kalau sholat fardu sunahnya di masjid. Kalau sholat sunnah sunahnya di rumah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten kanjeng nabi ngendika ngeten ij'alu dadekno sapa sira kabeh min sholatikum saking sholat sira kabeh. Artinya sebagian sholat sira kabeh. Manane sholat sunnah. Fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh. Fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh. Ayo jadikan sholat sekalian sebagiannya di rumah. Artinya maknane sebagian adalah sholat sunnah. Wala tattakhiduha lan ojon dadekno sapa sira kabeh ing buyutikum. Wala tattakhiduha lan ojon dadekno sapa sira kabeh ing buyutikum kuburan ing kuburan. Kuburan ing iku jeneng kuburan muttafaqun alaih. Yo. Kena. Jangan jadikan rumah kalian menjadi kuburan. Kuburan singup. Ora ana wong salat nang kuburan, walaupun salat nang kuburan niku ya sah-sah wae ngoten. Mboten haram. Kecuali nek kena najis yo gak sah kan ngono. Jadi jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, tidak pernah digunakan melaksanakan sholat. Artinya, sholat sunnah laksanakan di rumah, kalau sholat fardu laksanakan berjamaah, khususnya di masjid. Aja sampai omahe suwung, omahe singup, cara wong Jawa. Apa istilahnya, cara bahasa Indonesia itu? Singup. Menyeramkan ya. Makanya gak tahu didadeni tempat nopo sholat. Nih oma digawe wiridan, digawe ngaji, digawe sholat. Jin-jine sing ganggu malah gak ganggu. Ora usah ngelangil tenan. Jadi ada tempat angker, rumah angker misalnya jerene. Ini rumah dijual, murah jual. Mergane jerene ono gendruwone. Ya, ono pocongi. Sampean masuk saja sana ada apa-apa. Digawe sholat, digawe zikir, niati wis kepada Allah Ta'ala, gak kira ngganggu. Gitu. Ngoten. Nek gak kerasan ngali dhewe. Ngono cincine. Ya, zaman mungkin pertama diketoki yo beno. Kuat-kuatan wis ayo ngono ha. Wala muttafaqun alaih. Ini biasa yo gak kira. Wong diketoki ngonoan niku biasa bakat-bakatan ngono. Artinya bakat diketoki, nekak yo gak diketoki. Enak sing gak diketoki ya. Nah, kan ngono. Jadi gak wedi-wedi. Sampe nek diomongi yo coba wedi-wedi wae. Ojo wedi, nggih. Gak usah wedi. Ada kesempatan bagus itu rumah besar dijual murah mergane gak ono sing wani nempati jere ono jine. Wah, coba percaya. Maksudnya jangan takut, bukan jangan percaya itu, jangan takut. Santai wae. Wan Jabir lan saking Jabir radhiyallahu anhu. Kala laung jenengi rumah kok, itu rumah-rumah kita secara dohir, alam dohir dengan alam batin beda tempatnya, iya kan? Dimanapun tempat itu mesti ono jine kan ya toh. Tapi alamnya sudah beda, ya sebeno. Lah kono kok ganggu alam kita, salah mereka kan gitu kan. Alam batin tidak akan mengganggu terhadap alam dohir. Iya toh, mboten kira. Kala mergane benten alami. Lho nek alam dohir iso ganggu alam batin secara langsung. Ya, sampean rak bondino nyepak izin rak gak ngerti. Iya nama mboten, gak ngerti kan? Kala kala ngendika wa an Jabirin radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Jabir. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qada ing dalem nalikane nekani sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh salatahu ing salate ahadukum fi masjidihi ing dalem masjid ahadukum falyaj'al mongko becik ndadekno sapa ahadukum li baitihi marang omahe ahadukum nasiban ing bagian nasiban ing bagian min sholatihi sangking sholat ahadukum. Fa inna Allaha mongko seduhune Allah iku jailun iku ndadekno. Fa inna Allaha mongko seduhune Allah iku jailun iku wong kang ndadekno fi baitihi ing dalem omai ahadikum min sholatihi saking sholati ahadikum ndadekno khairon ing kebagusan min sholatihi saking sholati ahadikum ndadekno khairon ing kebagusan. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa muslimun imam muslim. Nah niki disunahno pindah tempat dari melakukan sholat fardu menuju tempat yang lain untuk melakukan sholat sunnah. Nek gak pindah neng omah, yo pindah neng tempat sanding geser, ngono. Tapi sing apik sholat sunnah dilaksanano neng omah supaya omahe mendapatkan berkah. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Dados engko omahe penuh dengan keberkahan. Karena barokah itu ziyadatul khair, ngono. Tidak khair secara dohir kadang, walaupun khair secara batin. Misalnya ketenangan jiwa, loh ini penting, ketentraman. Nggih. Barokah, walaupun kadang kita pandang secara mistis, itu penting karena banyak hal-hal itu yang tidak tergantung dengan sesuatu yang dohir. Misalnya cinta, kedamaian, itu adanya dalam batin. Ya kan? Kedamaian jiwa, ketentraman, ketenangan, itu semua ada dalam batin. Omai kepingin tentram, tenang. Jadikan sebagian sholat kalian di rumah. Jadi ngoten, aja omai mek digawe dolanan wae. Rawahu riwayat ing hadis sapa muslimun. Qala wa an Umar bin Atha in lan saking Umar bin Atha. Anna Nafi'a bin Jubairin iku arsalahu. Iku ngutus sapa Nafi' ing Umar. Ila Sa'ibi bini, ila Sa'ibi marang Sa'ib. Sa'ib iku sapa? Ibni Uhti Namirin kang dadi putrone dulur wadone Namir. Jadi anaknya saudarinya Namir, berarti keponakane sapa? Namir. Ansai'in tentang sesuatu nggih. Ra'ahu apa kok diutus ya tentang sesuatu untuk menanyakan sesuatu nih. Qala ansai'in ra'ahu minhu. Ra'ahu ya. Yas'aluhu mboten. Piye-piye? Yas'aluhu ansai'in ngono. Yas'aluhu halitakon sopo. Yas'aluhu halitakon sopo. Iku jenenge. Wek sampean tadi Umar opo Amr le? Amrin. Ana wawu ne? Oh, ya ngono. Wa an Amri bini atau in anna Nafi'a bin Jubairin iku arsalahu. Ngutus sopo Nafi ing Amr. Ila Sa'ibi marang Sa'ib rupane ibni Uhti Namir yas'aluhu halitakon sopo Amr ing Sa'ib ansai'in tentang sesuatu. Ra'ahu minhu Muawiyah fi sholat. Ra'ahu kang ningali ing Sa'ib minhu saking Sa'ib sapa Muawiyah tu Muawiyah fi sholati ing dalam sholat. Faqala mongko ngendika sapa Sa'ib na'am iyo sholaitu sholat sapa ingsun. Mahu sertani Muawiyah al-jum'ata ing sholat jum'at. Fil maqsurati ing dalam. Fi maqsurati ing dalam kamar. Kamar, kamari masjid kena, kamari omah ya kena. Falamma salama mongko semangsane uluk salam Sopo al imamu imam kumtu mongko ngadeg sopo ingsun fi makomi ing dalem tempat ingsun. Setelah sholat fardu, saya berdiri langsung di tempat itu juga ngelakoni sholat sunnah. Aku makna nih. Fasolaitu mongko nuli sholat sopo ingsun falamma dakhala mongko semangsane mlebu sopo iku jenenge. Falamma dakhala mongko semangsane mlebu sapa Muawiyah imami tadi. Mlebu omah arsala mongko ngutus sapa Muawiyah ilayya marang ingsun. Faqala mongko ngendika sinten Muawiyah ngendika ngene la ta'ud ojo kembali sapa sira. Lata ude ojo kembali sopo siro lima marang perkoro faal takang lakoni sopo siro. Ida solaita ing dalam nalikani solat sopo siro al jumata ing solat jumat falata silha mongko ojo nyambung sopo siro ing solat jumat bisolatin kelawan solat salat sunnah hatta tatakan lama sehingga omong-omongan sopo siro au takhruja utamatu sopo siro fa inna rasulullah krono setuhuni rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amarona perintah sinten rasulullah ing kita bidalika kelawan mengkunu-mengkunu nggih bidalika kelawan mengkunu-mengkunu ora nyambung salat Jumat dengan salat sunnah rupane iki ala nusila yen to ora nyambung sapa kita salat tan ing salat hatta natakalama sehingga omong-omongan sapa kita bisolatin apa? Bisolatin ngono. Bisolatin kelawan salat. Awake sing kurang kok iku. Hatta natakallama sehingga omong-omongan sapa kita au nahruja utumtu sapa kita. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Kala rawahu nataken ing hadis sapa Muslim Imam Muslim. Iya jarene, jare Said. Aku tahu salat karo Muawiyah. Salat Jumat waktu itu. Setelah selesai salam, lalu saya berdiri di tempat saya melaksanakan salat sunnah. Setelah Muawiyah pulang ke rumah, Muawiyah mengutus seseorang kepada saya. Beliau mengatakan, "Jangan kau ulangi apa yang kau lakukan tadi." Jika engkau setelah sholat Jumat selesai, jangan sambung itu sholat Jumat dengan sholat sunnah. Sampai engkau berbicara atau keluar. Mergani inilah yang diperintahkan Rasulullah kepada kita. Jangan menyambung sholat fardu dengan sholat sunnah. Sehingga dipisah dengan pindah tempat atau berbicara. Ini etika nih Sayyidina Muawiyah. Beliau ingin menegur terhadap Sa'ib. Sa'ib ditegur tapi tidak secara langsung di depan orang banyak. Tidak saat itu juga pada waktu sholat Jumat, tapi menunggu ketika Muawiyah sudah pulang baru ngutus orang yang digunakan untuk memberitahu kepada Sa'ib adalah orang, tidak secara langsung Muawiyah. Nah, ini sebagai bentuk penghormatan Muawiyah kepada As-Sa'ib. Tidak langsung ditegur di depan orang banyak pada saat berada di dalam masjid. Nah, itu mau'idah itu sebenarnya yang baik demikian dipanggil orangnya atau didatangi tidak secara langsung di depan orang banyak. Itu mau'idah sebenarnya yang baik demikian. Babul hafi utawi kikuban rang nong gegerai. Alhamdulillah. Ya, Mr. Hendrik mana ya? kok gak ngaji? Ngaji no, maju. Ya tau ben gak. Ya. Qala babul hati. Tapi kiku bab nerangno mendorong ala sholatil witri ing atase sholat witir. Qala ala sholatil witri ing atase sholat witir. Wa bayani annahu lan jelasno setuhune sholat witir iku sunnatun sunnah muakkadatun kang dikokohno. Wabayani waktihi lan jelasno waktune sholat witir. Ya. Sholat witir itu sholat sunnah yang paling utama dari sholat sunnah yang lain adalah sholat witir. Karena ada yang mengatakan wajib sholat witir itu. Karena sholat sunnah yang lain semuanya mengatakan tidak wajib. Ya, sholat witir ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Karena itu sebisanya jangan sampai meninggalkan sholat witir. Walaupun cuma satu rokaat. Sa'usi sholat isya, tidak masalah. Qala an aliyin saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala ngdikosinan Ali. Al-witru utawi witir iku laisa ora ono apa witir iku bihatmin iku wajib. Nah genah gak wajib. Kasolatil maktubati kaya sholat fardu. Walakin sana tetapi nindakno menyunahkan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat witir gak wajib jadi Sayyidina Ali. Ya, cuma sholat witir itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kala ngendika sinten Rasulullah, innallaha satune Allah iku witrun witir ganjil. Yuhibbu seneng sinten Allah al-witra ing witir. Fa'audiru mongko sholat atau witir sopo siro kabeh. Fa'audiru mongko sholat atau witir sopo siro kabeh. Ya ahlal Qur'anihi ahline Qur'an. Maka sholatlah witir kalian wahai orang-orang yang hafal Quran. Mana nih ahlul Quran? Sopo ahli Quran? Ahli Quran itu orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran, yang sering baca Quran, bukan orang awam. Kalau perintah Rasulullah cuma diarahkan kepada orang yang hafal Quran. Orang yang ahli Quran, berarti sholat witir tidak wajib. Nek wajib yo gak mek sebagian wong tok. Ya mestine kabeh sing diukei hukum wajib. Maka ketika perintah sholat witir hanya diberikan kepada ahli Quran oleh Rasulullah, ini nunjuk nek sholat witir tidak wajib. Nek wajib jelas diarahkan kepada seluruh orang. Mereka nih ahlul Quran itu adalah orang yang hafal Quran. Makanya santri-santri sing hafalan Quran nih, ojo sampai ninggalno sholat witir. Kala rawahu ngriwatno ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Qala lan ketika sinan At-Tirmidzi haditsun hasanun utawi iki. Iku haditsun hadits hasanun kang hasan. Wa an Aisyah ala sangi Aisyah radhiyallahu anha. Qala ketika sinan Aisyah min kulli laili qad autara Rasulullah. Mingkul lilaili sangking sekabiani bengi setiap malam. Kot autaro teman-teman sholat witir. Sinten sing sholat witir. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min awalil laili sangking kawitani bengi. Min awalil laili saking kawitani bengi, wa min awsatihi lan saking tengahi bengi, wa min akhirihi lan saking akhiri bengi. Dadi ini waktune sholat witir. Awal malam bisa, tengah malam bisa, akhir malam lebih baik. Wantaha lan tumeka apa witruhu witiri Rasulullah ila sahari marang waktu sahur. Akeh-akeh Rasulullah itu sholat witirnya dibuat penutup sholat tahajud. Maka nih sholat tahajud itu sunnahnya ditutup dengan sholat witir. Muttafaqun alaih. Nek gak iso tahajudan, ya mendingan sholat witir sause sholat isya. Gala Joko susu melayu nengang keringan wai. Gala durung wiritan semua ayu nengang keringan. Kadang mari maghrib wis neng angkringan. Lho wae ngaji neng angkringan. Apa angkringan dipindah rene wae. Wani muni Umar radhiyallahu anhu ma. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ngendika sinten Kanjeng Nabi? Ij'alu akhir sholatikum bil laili witra. Ij'alu ndadekno sapa sira kabeh akhir sholatikum. Ing akhire salat sira kabeh bil laili ing dalam bengi mbok dadekno witron ing witir. Muttafaqun alaih. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi autiru qabla an tusbihu. Autiru salat witir sapa sira kabeh qabla an tusbihu ing dalam sadurunge isu-isuan sapa sira kabeh. Salatlah witir sebelum kalian masuk pagi hari. Rawahu Muslimun. Oke. Okay. Nah itu tadi hadis sebelumnya. Jadikanlah akhir sholat malam kalian sebagai sholat witir. Itu yang sebelumnya. Maka penutup sholat malam adalah witir. Pembukanya. Apa pembukanya? Ya no penutup, ya no pembuka. Ya no kudu digolei dhewe. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya seduhne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sinten Kanjeng Nabi iku yusolli salat sinten Kanjeng Nabi salatahu kelawan uto ing salate Kanjeng Nabi bilaili ing dalam bengi wahia halu tawi Sayyidah Aisyah iku mutaridotun iku ngalang-alangi baina uto malang baina yadaihi ing dalem ngarepe Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah di depan Kanjeng Nabi antara Kanjeng Nabi dan kiblat. Oh ngono iki mergane kamare sempit turu malang-malang wis niku salat piye yang sempit ya wis kadang Sayyidah Aisyah kakinya berada di depan Rasulullah saat sholat. Nek mau sujud ditarik lho ngono. Kate sujud ditarik ret. Nek aja Nabi sudah berdiri, tojornya maneh lho ngono niku. Gala, mau mae sempit kate piye? Fa idza baqiya mongko ing dalem nalikane tersisa apa witru fitir. Au qodha mongko nangis no sinten Kanjeng Nabi ing Aisyah. Fa'autarot nuli witir sinten Aisyah. Niki. Ketika sholat malam Kanjeng Nabi tinggal sholat witir, Kanjeng Nabi membangunkan istrinya, Sayyidah Aisyah. Yang dibangunkan penaan, langsung bangun pisan, sholat witir pisan. Nih. Ya Allah, ngono kan suti. Nah, dibukai bojo nih. Mewis duwe bojo. Nek gurung ya dibukai awake dhewe lho nih. Rawahu Muslimun. Berarti mukai wali ya mukai awak era iso. Kala iki kasih sayangi Kanjeng Nabi tidak dibukai terlalu larut malam, ya. Ya tidak dibiarkan gak sholat malam. Tinggal waktu kurang sedikit habis untuk sholat malam dibangunkan. Rawahu Muslimun. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suci riwayat lahu kang kadui Imam Muslim utai dawuh faida baqiya mongko ing dalam nalikane tersisa opo alwitru witir kala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi qumi fa'utiri ya Aisyah qumi ngateko sapa sira wadon fa'utiri nuli salat witir sapa sira wadon Ya Aisyah tuhi Aisyah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi batiru asubha bil witri batiru kala nyepet-nyepetano sapa sira kabeh asubha ing subuh artine dahuluilah subuh manil batiru itu dahuluilah mendahuluilah kalian asubha ing subuh didahului bil witri kelawan salat witir dahuluilah subuh dengan salat witir artinya ojo sampai masuk subuh sebelum witir itu mana nih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala lan dikasin dan Tirmidzi haditsun hasanun sahihun wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sabane wong khofa iku lamun wedi sapa man man utawi sabane wong khofa iku lamun wedi sapa man alla yaquma ing yen to ora bangun sapa man ora salat sapa man gak bangun sapa man min akhiril laili saking akhire bengi barang siapa yang takut ndak bisa salat di akhir malam fal yutir mongko becik salat witir sapa man awalahu ing dalem kawitane malam maka hendaklah dia salat witir di awal malam ya sampean ngono ae wis mari salat isya ba'diyah mari ngono tambah siji witir tambah telu sae wa man utai sapane wong tomi'a iku lamun kepingin sapa man ayakuma ing yento berdiri bangun sapa man akhirahu ing dalem akhire bengi fal yutir moko becik salat witir sapa man fal yutir moko becik salat witir sapa man akhirul laili ing dalem akhire bengi kalau orang mampu nanti bangun di akhir malam karena memang biasanya ada yang membangunkan atau bisa bangun sendiri, maka hendaklah sholat witirnya dijadikan akhir malam. Apa kok akhir malam? Fa inna sholat akhiril lail. Krono setuhuni sholat ing dalem akhiri bengi. Iku masyhudatun iku disekseni. Disekseni sopo? Disekseni malaikat. Wadhalika utai mengkunu-mengkunu waktu. Waktu akhir bengi, iku afdoluluih utomo. Rawahu muslimun. Wallahu alam. Ya Rabbana indarafna. Di anna naqdarafna. Wa anna.